sendiri terlena, lali wasahwatin lan syahwat iku ar-ridho. Ridho itu tegese sama sekali tidak ada pertentangan. Ar-ridho anin nafsi saking nafsu. Wa aslu kulli ta'atin utawi asal usule saben-saben ta'at wa yaqdhatin lan waspada gumregah pangi kesadarane wa ifatin lan ifah terjaga dari kemaksiatan iku adamu ridho ora anane ridho mingka saking sira anha saking nafsu. Iku pun jadi rumus wet awal sampun dipun bawahaken iki pancen sing paling cedhek dhewe sing cara mripat ngoten sing dadi pelapuan iku nggih nafsu niku sing dadi pelapuan mbek mboten ketok niku nggih nafsu niku. Mula lah mengko sing jenenge pelapuan iki nggih njaluk gambar terus, berarti itu dijilat nih. Itu patoan pun dari jenenge wong nabrak-nabrak lah, nggak kelapuan ini tu dempet. Mesti nabrak-nabrak kemaksiatan, lali, syahwat itu pun gawat. Pun saman rasa nih tiambak, saman tinggali tiambak. Pokoknya nih wong kok wani maksiat. Ini pun rumus umum. Ora perlu wong bodho, wong pinter, wong warat, wong sugih, wong pangkat, wong asor. Pokoke lek nerak peraturane Gusti Allah, nerak peraturane Gusti Allah niku punjer awal niku mesti soal nafsu. Memang nggih ngoten niku. Nafsune ditinggu. Nafsune ngeten, nafsu niku jane nggih. Kadang-kadang nafsu niku nggih ya manut jane kadang-kadang nafsu niku ya manut tapi ketika nafsu niku dipasang dadi hakim lalu nafsu itu punya pertimbangan ketika nafsu itu punya pertimbangan maka pertimbangan nafsu itu pasti akan diukur menurut kesenangan dia mesti akan diurut menurut kesenangan dia senajan diweden-wedeni mungkin suatu saat dia ya wedi. Tapi dari wedi itu tadi wonten celah-celah sing dia untuk melimping dari lakon sing medeni. Contohnya ngeten. Contohnya apa meneh? Sak jane nek kurung wandan iki kudu ndang bidal salat. Soale wis sing ngundali Gusti Allah. Pun iku nalika nek berita ngoten nafsu iki nggih sithik-sithik rada wedi jane. Iya ya jane ya. Kudu kepadang bedal. Terus akhirnya ya mbak terus muncul dia yang akan mutusi ya sik tadi saring-saring dhisik. Disaring-saring dhisik apa gak iso. Bisane karepku iki keturutan tapi salate apa gak kelakon ngono apa ora iso. Akhirnya akale wis katut nafsu niki ngeten iki wong akal sing ditakoni terus akale yo ya nek jane kan salat isya kuwi kan sampai jam 3:30 esuk nah tapi lek acarane Sri Mulat kan saiki jadi lek kuwi ndelok Sri Mulat dhisik iku kok biare sampai jam 10:30 salat jam 10:30 jane yo ora apa-apa kok dalu Gusti Allah iki yo pancen ngono kuwi yo oleh jembar ngono kuwi jare Gusti Allah njaluk apa seneng sing jembar. Gusti Allah iku ora nganyalo kawulane. Dadi yo silakanlah kamu nonton TV dulu. Nanti jam 11 apa jam 12 baru sholat. Nah, karo iblis tambah bisa. Anu bener ngono panjenengan. Ambekan ngene lho. Sholat kuwi nek ijek serodo awan, serodo sore ngene iki repot anak mijek melek gak iso khusyuk. Wah sebab beri resep dulu khususnya tambah temenan. Wah ditambahin ngoten. Akhirnya dia terus rohla. Ada satu sisi yang dia lupakan bahwa sing jenenge perintah itu wateke wong merintah. Yang namanya perintah itu mesti segera. Yang namanya perintah itu pasti segera. Kalau toh ada perluasan waktu, itu sebenarnya sudah soal nomor dua. Sebenarnya wong merintah, ini mesti jaluk jang dilakoni. Menjenengan wana upama tuku, kora dan didoli ngalih toko. Gitu. Padahal itu orang merintah. Itu tumbuh kan kesewan ngalih toko. Niku padahal wis semua ya duduk mawon zaman ngalih toko lah. Niku bapak terus malaikat yang ngalih terus dia. Niku nuwun jauh lah. Niku pomo kok Gusti Allah niku bapak ngaget teori jauh tinuku. Ngaget teori jauh tinuku lah. Napa salate disemayani ngono lho. Malaikate sing tukang ngijoli ganjaran terus ngalih. Gitu ta gitu sumutung alas. Lah balik anggar nunggoni wong iki salate mesti mundur. Merasa dicatat, malah ruwet zaman. Niku memang kawitan niku persoalannya mung menuntut bagiane tok. Tapi niku mungkin suwe-suwe. Suwe-suwe karena memang nafsu niku memang jaluk sing enak. Mungkin terus dituruti tenan. Delok iki sampai jam 12. Ini jam 12 lak metu ngantuke. Metu ngantuke mulai adine serodo memuncak, terus dari semua tu, ini loh, uang salat ilek kan, tu, uang malah diru kabeh Fatihah. Kena itu rudise, yo pesan bujumu tu, ko jam-jam, telu lu kan buka kan setengah jam je kena je waktu solat misa. Bujumu kan harus turu ket sore. Yo yang naik tu yang ni. Akhirnya tenan, jam rolas sudah turu lah, jam telu digugah tenan. Dan untuk gua kayak telung jam, kayak mau lungguh rumah sana, mau belok TV ini gua santai, belok TV ini gua seluruh saraf tergunakan. Jadi cara mesin mau belok TV ini gua seluruh aktivitas saraf fisik ini gua kerja kabeh. Meripate menteleng delok gambar yang terfokus satu tempat, pikirane nompo nerjemahno hasil delokane meripat, perasaan dan emosinya ikut melok susah, melok seneng, melok apa yang terjadi yang dilihat itu, dan dia tidak ada kesempatan ruang lain untuk berpikir alternatif selain alternatif TV ini. Jadi sakjane wong dia TV itu kok kesel. Kok ketok seneng niku apus-apus. Ngene niku apus-apus. Sampai nuwun jauh akhire wong sak donya sing delok TV ku ora katek waras kabeh. Wis asmu niki. Dadi mosok jenengan ya setengah ngandel. Lek nganggo sampo sing anti ketombe iku terus dadi kewendul. Siapa takut lho ngene iki. Padahal jajal nganggo tenan kok lak panggah licik sampean. Dene iki lapor dinah-dinah apa sak lho terus sampe ketok muarem lho. Hebat tenan anjene. Sampo sitok kuwi pancen wis jan hebat tenan. Ora lanang ora wedok anggere sampo kuwi mesti kewendul. Padahal sampean praktek tenan ya panggah licik ae panggah. Dibawa kecil ini melayu sama itu karena apa? Karena ternyata tidak ada ruang untuk berpikir yang sehat. Mulai soal itu akhirnya bangsa pun berkompese mulai sadar soal perintah Gusti Allah macam-macam masuk dalam pertimbangan karena saraf dan sel otaknya sudah bekerja untuk sesuatu yang khayali tadi. Tidak dulu barang sing ora patek khayal itu ora patek doyan. Ora bijo njenengan bar ngombe bar mangan gedang sing lewegi ngoten. Niku ngombe wedang kopi wedi padahal jare pahit. Kalah legi. Niku kalah nyoto. Ya kula njenengan kadung kula ndelok sing wadak-wadak sing nyoto-nyoto sing sakjane iki ya ora nyoto, tapi menurut hitungan sampean niku paling nyoto. Gambare ketok didelok ning TV ngoten. Sangat nyata itu menurut hitungan rekaman akal dan rasa. Sehingga nanti kok dijak delok sing ora patek ketok gambare jenenge widodari, jenenge ganjaran, jenenge Gusti Allah mandeng kowe. Blas mboten masuk kamus. Mboten klebu teng hitungan bae. Dadi wis ora wedi blas. Dipanten Gusti Allah lah ya tak kei sehat ya ono ya ini. Saya kita waya takon salat bareng kepala budal dulu tak dengan santainya tanpa ada perasaan sungkan sedikit pun. Lagi sini, mboten biro sok blas to. Itu namanya ghaflah. Yo gak salah, tapi wis goplak ngono. Wis lali. Bahwa dia seorang hamba sing ditunggoni bendarane, sing bendarane kuwi latak kuduhu sinatu walanau. Gak tahu ngantuk, gak tahu sare. Kok malah dengan santainya terus tunggu geleta terus longak langop ngono wis. Blas padahal duwe kewajiban sitok ndil kok kon jengking ben papat ngono urung dilakoni kok suwan temen. Goplah. Niku sedaya bermula dari awal tadi. Mergo nafsune pengen apa-apa gak dicurigai blas. Ya ya wis, ora tau kok terus teliti dikoreksi. Se to ngene iki menurut Gusti Allah pas apa ora-ora tau kepikir ngono. Yang penting pengen bijal. Itu pasti akan jelomprong nih wong tumuju teng maksiat. Nek ora sampai maksiat ya goplah. Nek gak goplah ya seneng-seneng. Gitu. Ar-ridho anin nafsi utawi ridho anin nafsi saking nafsu iku aslu jami'u sifatil mazlumati dadi punjere sekabehane sifat-sifat tercela. Wa adamu ridho utawi ora anane ridho anha saking nafsu iku aslu sifatil mahmudati dadi pokoke punjere saben-saben sifat kang terpuji. Wa qad tafaqala teman-teman wis mupakat. Artinya mupakat itu ga enek sing bantah. Ala hadza ing atase iki rumus, iki patokan, iki kaidah. Sapa sing sepakat mupakat jamiul arifin sekabehane wong kang ahli makrifat, wong sing wis mengenal seluk-beluk ati, warbabul qulub lan pira-pira wong kang ahli ngurusi ati. Niki model kiai, model sinten mawon, ulama ahli tasawuf pundi mawon bahkan menjauh biksu-biksu pokoknya yang kulino ngurusi jeruan ini ku kabar sepakat anane wong kuwi klendran, lali seneng-seneng, maksiat melanggar peraturan Gusti Allah kuwi sebabnya mergo nafsu ini yang dikejene. Kenapa kau ngerti ini ku wadhalika utai mengkono-mengkono mupakat mergo alasane maton li anar ribo krono sak temene sikap ribo ani nafsi saking nafsu iku yujibu majibaken majibaken tahuti ata ulubiha ing nutupi piro-piro cacate nafsu wa masawiha lan piro-piro keeleane nafsu wa yasiru lan dadi apa kobihuha elee nafsu dadiku hasanan bagus krono nafsu ne sing muncul maka yang menjadi hakim nafsunya maka yang akan mempertimbangkan baik dan buruk bukan lagi undang-undang Allah tapi yang menentukan baik dan buruk berdasarkan kesenengannya. Lah aku seneng ya ape, lah aku gak seneng ya lek. Lah mongko wong iku duwe seneng dhewe-dhewe. Lah iki dituruti kok tabrakan dhewe-dhewe. Baru soal wong dodol karo wong tuku niku mungkin pun tabrakan kok. Lek wong dodol senengane ya sing larang. Lek wong tuku senengane sing murah. Lek iki kabeh mbenteng nuruti nafsune dhewe-dhewe, gak sida dodol ya gak sida tuku. Iya tak? Tapi anane terjadi pergaulan yang serasi antara penjual dan pembeli, mergo kedua-duanya mau ngalah. Tidak mertenteng nganggo nafsune dhewe. Ya wis lah, kalong sithik ra apa-apa, sing penting bayi. Dari sing tuku yang larang-larang sithik ra apa-apa, sing penting oleh barang. Akhirnya terus ada nyang-nyangan. Yang namanya nyang-nyangan itu pada hakikatnya adalah menek nafsune dhewe-dhewe. Sing nalika budal sak jane nafsu wis matok, pokoke iku kangkung sak gendul kudu payu 1500. Karepe nafsune, tapi kenyataane wong tuku kabeh nyange sak gendul nek 500. Lah kira terus dadi nyange wis mbak mudun sithik lah 1000 ngono. Ga iso. Wis gelem ya 600. Wis aku tak medhun 900 lah, ngono mung 650. Wis aku tak medhun lah 800 wis gak 700. Mbon aku 750 ya wis 750 bakat. Dadi. Matoke 500 ora 750. Lah sing blonjo ya ngono. Sak nek memang wis lek iso kangkung iki 250 ae ya bener. Tapi kenyataan wong dodol kabeh 1000 1500 akhire dhek berusaha untuk mundak sithik wani. Itu semua pada hakikatnya ketika nafsu itu enggak dipakai. Kok nafsu tok sing diwo terus? Alah, ora enek wong dodol, ga enek wong tuku. Akhire wis ngono. Dudu ora kalong, barengi ora kalong, ga mulih ngono ya, jar ya. Karena kalau saben wong itu pasti akan memandang bahwa apa yang dikehendaki itu yang terbaik. Ini pun patokan. Wane tasili ori tak niku sampean paidum mok. Mboten purun. Kalau tas jelas-jelas disepakati orang banyak bahwa apa yang dilakukan itu salah atau jelek, maka dia akan mencari tutup bahwa apa yang dilakukan itu walaupun jelek ya wis elek. Lah tapi yang niat ku apik lho, padahal golek tutup lho. Iya lho apa lho, kula niku nuwun sewu lho Pak. Kula niku ya wong marat. Anak kula kathah, nek kula mboten lunga teng Surabaya terus wis ngadeni wong lanang-lanang sing dhuwite kathah ngoten terus kula nggih ngadeni sing biaya anak kula napa lho Mas Dedi. Niku asal mulane kan kok lali. Nek soal rezeki Gusti Allah sing nanggung. Soal peraturan Gusti Allah kudu dilakoni. Itu semua enggak masuk dalam hitungan. Mergo sing ana apa siji? Aku sing tanggung jawab nyukupi anakku. Wis lali. Nomor loro salah wong. Jenenge wong kepepet. Sing ngene kepepet lah nafsune to nggih. Nafsune sing ngene kepepet. Bisa jane upama ora nyekel jiwa ya wong e panggah urip kok. Cuma ini pula kurang akeh ya cuma untuk persoalan ini. Kurang akeh, nyatane sing gelem telaten. Salah napa lho namung blarak di sisi napa blarake dikarekno sodene digendeli dadekno sapu. Yo ngoten wae nek telaten ngiber ngoten sisa anggere wong langganan mriku kok. Wong omah wis apik, para selinan iki sik butuh sapu sodo ning ngebleki nyamuk. Ngono ge. Nek lha niku sak niku lek gelem ngitung sak mbitar niku omah pirang omah. Berarti butuh sogo pira. Lha niku lek gelem telaten yo dadi piye sak iki wong kan gengsi lah nafsu nah. Ngono ge. Nek gengsi itu ya jadi soal. Mula wonten cairan dipundhawaken kama kila. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina suhti hukubudil masawiyah. Wa ainu ridho utawi pandangan ridho. Meripat nyawang tapi dasarnya nyawang nganggu ridho. Iku kaliatun kelu. Kelu deh, ini kula bahasa Indonesia kelu. Ini kula saking bahasa Arab kalun, ya kelu. Bisu, lalu di sini meripat maknanya yora ketok. Iku kaliatun ora ketok angkuli aibun saking delok saben-saben cacat. Wong niku lek seneng ridho. Seneng sing sampe tingkat ridho niku cacat mboten ketok. Jenah umbel ngeler rambut ndunggu ngono lek ngelem yo anakku sing ganteng dhewe. Niku cacate mboten ketok. Saestu pun kadung kiwir-kiwir ngesir joko padahal juga yonjek ngono ireng ini gue lagi kita ndak ngono bisur iya gue lagi dia itu sembuh di dia ulama diri setiap orang ridho itu pasti berusaha untuk mencari celah positif untuk membenarkan apa yang ia lakukan gitu entah lah uang ini gue lagi kadung ridho ini pun nunggu cek raiso jelok barang cacat gitu kadung ridho kadung seneng. Kecuali kama anna aina suhti kaya jenis sak temene pandangan benci. Wong ana kala pun benci, benci, geting. Iku tu gedhi bisa meto akno pae lu suhti al masawiya ing kira-kira keelekan. Wong ana kadung genting. Lah mbok barang apa iki dhek enek ketok elek. Ya terus kawon. Delok lho Mak, iki lho bluder-bluder iki lho god anu iki anu gedang kada hujan iki berarti sing dhuwur-dhuwur kaya aneh. Iku ala ibu. Berarti sing dhuwur-dhuwur bentuk-bentuk panuwen lho Mas. Dadi bentuk-bentuk ireng-ireng ngono iki tiyang neh. Mergo sing lan niku maiku iku gawan. Wong geting iku gawane maiku. Lah mbok api ya dicurigai. Dicurigai yo, ah iku nek kaya aku. Pasine aku ora upek-upek batese tanahe dhewe lho. Padahal maknane sakjane ngajak rukun lho malah nantang terus. Gitu. Pokoke lek wis dhewe geting iku kok apik ora iso. Mun ta lah, mung saged. Meskipun luaran yang jauh ini, umumnya wang ini karo wc ini lah buatan seneng aja. Jadi seneng gak? Zaman kan turun yang wc ya emang. Nego masuk barang itu larang regane tapi jeneng wc ini dikit-dikit ini mau ngakai sengaja gitu. Uang itu kata sih buatan objektif kok. Gitu tapi getih itu gue kata. Saya itu, jadi wc itu ya kabel uang gitu. Tapi gue ngerti. Itu mau dikit di bawah umpomo, rahi kok ya WC, ya ngamuk-ngamuk tenang loh. Ya, padahal saat ini ya indah loh WC, itu kan zaman pikir kloset itu ya gila papi, ngomongin papi, gawe angel-angel tenang loh. Tapi ya ngamuk, ngamuk. Jadi, wa adamur rido anil nafsi, tawi oranane rido anil nafsi, sake nafsi, iku ala aksi hadza ing atase suwali iki wong sing rido. Mergo napa? Li annal abda karena sak temne kawula. Iku izakan alikane mengkono-mengkono ora rido, tegese geting, iku ya tahibu curiga. Sapa abet curiga nafsu ing nafsu dhewe. Ya mesti curiga kok salah-salah tidak bener. Wa ya tatallab bulan golek-golek sapa abet uyubah ing kira-kira cacate nafsu. Dia akan selalu mencari dasar diri. Walayar tarulan ora kapusan. Sopo abet, bima kelawan barang ya darukan pertelo opo ma. Bayani minat to'ati saking to'at wal ikhtiadilan manut. Senajan toto lahir, yang tampil itu ketundian. Yang tampil yang lahir itu to'at. Orang yang awas, orang yang teliti, itu pasti akan mencurigai ketaatan itu. Jadi kok mau manut ini harus jalan apa? Biasanya kita itu rewel ya karuan, nak moro-moro ini manut itu saya nyapu. Ini memangnya korah-korah. Orang arwah harus jalan dulu. Ini tentu perlu dicurigai. Jadi nafsu ini itu asalnya wegang ibadah. Kok itu ada nafsu, kok semangat ibadah, maka nafsu itu harus dicurigai. Itu mesti jalan bagian. Niku pun gawat, wateke sapa ayo ngoten iki. Wis tentu sing penak kaya kula ngoten. Biasane iku ora patek semangat. Bungso ngene iki kok dadi semangat iki mesti aku njaluk bagian. Mergo sing teko akeh lho ngoten iki. Niku. Wis sing teko mek wong lima kula laras-laras. Niku blak-blak nafsu mboten ngoten iki. Lah, apa terus lalu leren, kurek, genten? Wis lek ngono, lah elek wong akeh malah ora usah ngaji apa malah ngono. Lah iku bener ketoke keputusan yang baik. Iku jenenge sampean metu sangka pengaruh nafsu mlebu ning karepe setan. Dadi lek kula tekan iki, timbang sing teko wong akeh, anggo semangat. Lek semangat berarti nafsu ku sing kesenengan. Lah ngono prayae ora usah ngaji. Lah sing keplok setan. Lah beneran nek ngono gak elek wong ngaji iki. Lho. Jadi padahal iku kudu hati-hati yo. Bisa ini ya tetap jalan, ngaji jalan, tapi nafsu minta bagian jangan diberi. Betul, ada dua, orang metentengnya podo kok. Orang lima, sudah wajah ya hikam, sehalaman, rekaman, sehagam ya podo. Orang sepuluh podo, orang seket podo. Kama kira bisa teril akhir, kaya kerbi jawono bisa teril akhiri yang dalam baris yang akhir saking sairan. Mau terusnya sairan kan kalau wajah sedaya. Sairan yang pertama, wa ainur ridho angkul liaibun kalilatun. Itu yang pertama. Yang kedua, kama anna aina suhti tubudil masawiyah. Bahwa aina suhti, pandangan benci, itu akan memperlihatkan segala kekurangan dan kejelekan. Wis ayu, ini gue geting. Gue lagi jalan lah. Masih hirungnya buang, ngeroyong orang lambi ini serata obo siseh. Ono kedeng. Iku anu lho, le bocae ayu pinter lah, masuk pinter mak iku pataman pawandeng. Ngolak anu pincang sithik. Yo disandali sing rada gedhe sisih tak ora dadi gak pincang. Ya mau ngerepoti tau malah tuku malah golek sandal gedung sisih. On pokoknya karpe ki emoh ngono ta sakjane. Wong kulo kadung emoh gedeng, ya apa-apane wis emoh. Nah, kadung kulo jenengan sak niki dos pundi? Mensikapi nafsu itu bagaimana? Karena nafsu itu gawan enggak bisa dipegat. Gitu loh ya. Ya jangan dibunuh dong. Kudus dibunuh, terus kalau mana kalau lagi enggak begitu Allah memberitahu, tapi harus mujahadah, dididik. Nafsu itu dididik, dididik mulai kelas yang paling rendah sampai cara sekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Wonten ing kitab Qatrul Ghais itu wonten kelas-kelas iku nafsu ya. Dan nafsu niku mulai yang paling rendah gawan nurip niku nafsu mesti aja elek. Diarani nafsu ammarah. Diarani nafsu napa? Nafsu ammarah. Nafsu sing napa? Ngajak apik, ngajak elek. Niku mungkin lagi dididik setengah dipaksa, dilatih lakoni apik. Niku mungkin sesuk terus munggah dadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah niku nafsu sing seneng maidu. Mereka ini wau dibenci terus, susu dia katut latihan benci. Susu dia ini pula ngelakoni elek itu benci. Cuma menjadi nafsu, ya. Niku gula balik aja lo bagian. Ya. Karena dia sudah lebih baik daripada orang lain. Biasanya terus kebacut. Nafsu ini terus senengannya maju sopoy. Pokoknya kalau orang cocok karo amale dia sing apik niku dibaiki. Jangan pun apa jadi asalnya wis orang gelem jamaah, saya itu mulai sergap jamaah. Biasanya lek jamaah ni aku dikentongi jamaah orang budal malah ngajak dulu TV, ngajak dulu kemaksiatan. Saat ni kira orang mesti loate, mesti so. Adil kerumahan budal jamaah, kerumahan budal jamaah. Tapi jadinya nafsu itu pagar boleh enggak? Dia ingin memuaskan diri ketika dipaksa jamaah. Saya ingin genten memuaskan diri dengan maido sopo sehingga jamaah. Wah, jadi metu takap buri metu ikini lho, pagak elek mawon. Jenenge nafsu lho. Tapi mun munggah sithik, dia sudah punya ketaatan soal jamaah, tapi ngempet ngomong elek urung iso. Ngoten. Mesti dapur-dapur niku, dapur mur atau jamaah oleh kenal-kenal aku lho. Niku jenenge nafsu lawan. Setelah itu dia dilatih lagi. Gue apa ya apa tau tapi ya jangan lah gue ini kesempatan diri-diri kok bapak gue rakelingan zaman gue isi nah jangan yang mana engkau kok semangat deh iya tiba-tiba gue ini orang mesti semulai gak gelema itu api omongannya mulai api ya orang gampang maidu tapi dia diri ngelakoni keapian itu seorang patek diakoni ini terus munggah ase jadi nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini kan Pak nggih lek sampean ketemu wong sing kelasé nafsu wis munggah teng kelas mulhimah iku malah gampang ngapusi wong. Mekane apa? Ya baik dulu oleh ilham. Dulu oleh ilham. Mun mulai resik niki. Niki menon sawu sok-sok niku sesuk sing metu nomor pira ngono iso ngomong niki. Lha saestu niki. Nek mboten ngati-ati. Tapi nafsu yang kelas ini mulai amarah, lawamah, mulhimah. Ini masih terus berputar-putar. Orang itu kadang-kadang cuek mau munggah teng mulhimah, tapi karena keblecuk. Mergo mulhimah itu sik dereng iso bedakno antarane bisikan iblis, bisikan malaikat, bisikan saking Allah langsung. Niku yo gak iso urung iso bedakno. Mergo sosok sik gampang keblowo. Ngoten. Kadang-kadang pas dikerentekno hati ini niku nafsune muni ngene. Tonggo kuwi sesuk arep mati. Benar mati tenan. Kuwi niku terjadi bolak-balik sesuk dhek yakin karo nafsune. Lah, gak kroso. Dhek terus nyembah nafsune gak iso nyembah Gusti Allah. Mboten niku saged. Saged terjadi. Kadang-kadang terus moro mengadu domba tetangganya. Bojo lanang karo bojo wedok dikandani. Bojomu dikwingi ngunggungjak no bucah wedok lek gak ngandel sesuk sanggungan yang ngalon-alon jam setengah 10 bumi ditemenan dibuk nek tenan cocok tenan ya kita ini kukuh tapi itu ternyata merusak keluarga Allah. Banyak yang terbiku sakit terjadi. Mulanya sama jadi gua ngawas bedek-bedek cocok itu hati. Ini ku sih jalan bener. Ini ku nafsu sih gampang jaluk enggak. Itu loh gue. Manilahnya apa urusin nafsu ini. Soalnya apa musuh dalam selimut itu persoalannya lah ini. Musuh rapat ketok tunggal sahabat. Nah, kadang-kadang dipisah-pisahnya. Dan tapi lah jadikan purun hati-hati terus segitu patokan aturannya Allah. Ya senajan aku roh, lek wong iki selingkuh, tapi kan saya tidak punya hak untuk menghukumi wong. Saya punya hak menghukumi kan hanya Allah. Bahkan dawuh Allah kan lek kepethuk barang cacat kudu mbok tutupi to. Malah kan Nabi lek dawuh sapa wonge nutupi cacate dulure padha islame, siji sampai ning akhirat dia bakal ditutupi cacate Allah dening Allah sewu cacat. Ya kan berarti gak perlu toh Mas yo. Lah kecuali kalau itu sudah masuk dalam pengadilan lain lagi. Selama masih bisa ditutupi ditutupi toh apa toh urusanmu yo apa toh untunge. Upama kowe nun jauh apa tanggamu selingkuh. Kowe ngerti karo tanggamu selingkuh karo gak ngerti iki untunge apa? Mung padha ra untung. Kok pola kowe ngerti terus duitmu mudak dadi 50 juta 1 juta yo ora. Upama gak ngerti kok terus duitmu kalong yo ora. Itu apa kok lu malah cerini ngomong-ngomong itu. Nah, dari situ perlu dididik lagi. Nafsu yang muhimah pun masih harus dicurigai. Masih harus dicurigai. Karena dia mungkin memanfaatkan muhimahnya itu untuk ketenaran dirinya. Akhirnya itu ngeramal-ngeramal. Gak perlu ngundang wartawan. Ngeramal ini, ngeramal itu. Cocok tenaga, masuk di koran. Akhirnya kabeh kenal terus disowan rono nggawa dhuwit, nggawa kopi ngramal nasib. Nah, ternyata napa? Akhirnya nafsune njaluk bagian. Njaluk bagian ketenaran, bagian kemareman. Niki. Niku muhimah. Lah nek niku dididik wis gak wis. Pokoke lek sing penting ora iki, ya sing penting tetep Gusti Allah. Soal oleh ilham oleh gak oleh ilham itu ora penting. Sementing aku tetap lakoni perintah Allah, ninggal larangan Allah. Lek ketepan oleh ilham sing salahno kanca ya tampet, aku ora bakal ngomong. Lek ketepan ilham iki nguntungno kanca, barane. Upamane nek ilham jebret, krana diparingi ilham saka Allah, kancamu kuwi lek dodolane pengen laris, kongkon ngalih nggon. Nah, nek iku kandhane ora apa-apa. Krana niku mengke ngalih nggon to. Warungmu coba adepno ngetan, adepno ngidul. Mereka saluran rezeki itu kok gitu. Bagaimana? Ini bukan soal konek, ini ilham. Tapi rasa diomong itu ilham itu tidak usah. Tetap harus ditutupi. Kadang-kadang betul sakit. Yang ini mengempet ini betul sakit. Nah, kalau bisa mengempet, jadi khususnya jadi api. Karena anak yang tidak nulung. Anu tahu dagangmu ditambahi, ya cuma ngelontong, karo kare, ngono doae, tambah ada pecel lele. Kadang-kadang lek sing wong cerdas niku lek ngomong mboten ngoten. Niki menawa dalam rangka nulung iki, coba ora kok ngomong. Bu, tambahno pecel lele ora ngono, ndek iki sing ngajak kanca. Bu, nyuwun pecel lele. Ah, mboten enten. Sesuk nek ngajak kanca siji nek, kancane kon muni bu, nyuwun pecel lele. Kadang-kadang kon ngomong nyuwun pecel lele, sesuk tak kok pecel lele akeh. Wis mrene bakule tergerak lek ngono aku tak kulaan pecel lele. Lah, niku malah selamat ya, Pak. Ndek ora usah ngomong. Tapi ilham itu harus terselenggara. Padahal itu hati-hati ya, kadang-kadang ngoten. Nah, fungsi ngoten dididik terus, muhimah itu dididik terus, mungkin terus munggah jadi nafsu mutmainah. Nafsu sempurna anteng, ngerasa nikmat, selalu ngerasa anteng di sisi Allah. Tapi sosok itu kita sentot-toten. Bagi sentot-toten itu gak gelem munggah. Gak gelem munggah. Nafsu mutmainah niku mboten iso medhun. Mboten iso dadi mulimah, mboten iso mudhun teng lawamah, mboten iso mudhun teng amarah. Mutmainah niku mesti apik, pun. Cuma niku sok-sok sik duwe karep. Mutmainah niku meskipun anteng ning iki duwe karep, jane upama gak ngene ngono ya tepak. Iso mbok ngono bareng. Tapi wis anteng, wis gak protes teman-teman, mek sekedar. Ini upama sing iso mutmainah ngene iki ora kotor ya apik. Akhirnya metu ambisi lho. Kabeh keluargane anake santri dipuwek sok kabeh kon mutmainah kaya ngene. Lha mboten niku akhire ge dadi fitnah. Dadi nggih, tapi iku kok apik. Mboten iso munggah, mboten iso metu. Cuma lek ngoten niku gak iso munggah. Sok-sok ijik. Mansal kaya-kaya gak trimo. Lek Gusti Allah mek maringi ndek etok karepe kabeh diparingi kabeh. Nah, ini terus dididik, oh salah itu baik, Gusti Allah bagi aku karpe Gusti Allah lah. Nah, masih anakku dewi lah orang kebahagiaan, ya aku ora berhak merotes. Kira terus kedar sadar. Mulanya sok-sok nun sewu. Kiai sing kutuk komut mainan, sok-sok malah juji karo Gusti Allah anake belunak. Nun sewu niki dalam rangka dijajal Gusti Allah protes apa ora? Ngono nabi sing ngoten. Nabi Nuh dijajal putrane protes. Ora gelem manut Nabi Nuh. Lha niku Nabi Nuh terus ngendi? Nyatane Nabi Nuh dia tetep nyuwun sebagai syariat makhluk nyuwun teng Allah. Tapi kalau Allah ditfonis innahu laisa min ahli. Dhewe dudu anakmu, dudu keluargamu kuwi. Senajan kuwi metu saka awakmu ning sakjane kuwi dudu keluargamu. Wis culo ae, culo. Akhirnya nampak Nabi Nuh. Nah, yang sing nafsu ini pun mutmainah, ini kulit purun nerimo, sak nerimo-nerimo, terus munggah jadi nafsu rodia. Nafsu rodia. Nafsu rodia itu nafsu sing wis gak tau protes Gusti Allah. Tetapi ini kadang-kadang kita sehenten nelein. Nah. Nelein ini sih kepengen makhluk itu ngerti loh. Sak jadi lek ridho, enak. Pengen ngomong apa? Ini lho, penak, ini lho, penak. Karena ini bicara orang senulut dulu. Pengen juru lah, makanya ini juru penak. Pengen ngeten. Tapi kadang-kadang, itu jadi malah petaka juga. Mereka logika-logikanya orang ridho. Mereka rodiah ini. Terus gak ada logikanya orang sing urung ridho. Dan kalau ini diomong, ini tabrakan. Jadi penak. Nah, saya ngempet betul. Ya, saya ngempet Allah. Ridho tak ngungguni diri. Sebenarnya wong-wong ini benar oleh hidayah diri. Nah, karena pun ngoten sesuai terus oleh munggah mana, kelasnya jadi mardiyah. Diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelas 6. Nah, ini kelas 6. Ini pun nunjau. Tuk mardiyah ini pun tak harus wali binunjul. Mun jadi khuasu khuasil khuas. Wong khusus khususnya khusus. Lek mutmainah ini khusus khusus. Mutmainah ini khusus. Rodiyah khususil khusus. Nek sun mardiyah ini pun khususi khususil khusus. Terus yang bener dewi. Ini ku nafsu ini para nabi, para rasul. Jadi nafsu kamilah. Sehingga menungsa semua duging riku diarani insan kamil. Ini ku nafsu sing wis resik banget sing wis dadi pantulan kasih sayangnya Allah. Cara kaca ngono wis kaca sing murni, ora nek lekuk-lekuke blas dadi cara ayang-ayang niku persis. Lha nek sing cek mardia, rodia, sik mutmainah iki ya wis resik wis ketok ayang-ayange, tapi sok cek lengkok-lengkok dadi kadang-kadang irung mbangir dadi blesek, kadang-kadang ngoten. Nek sing mulhimah niku ora trimo lengkok-lengkok, kesemprot. Pilok kesemprot nopo ngoten dadi ayang-ayang niku dumuk-dumuk ngoten. Ketok irunge tok, ketok rupate tok dadi gak jendah kabeh. Lah sing amal niku sing dicet total niku kok wis ora ketok mbarang kalir. Nggih pun pokoke pun resik ora nek kacane blas, dadi ora ketok apa-apa. Niku nafsu. Jadi dalam rangka pendidikan nafsu ini memang nah itulah yang dimaksud proses sebenarnya. Proses untuk didik nafsu dari yang selalu mengajak jelek. Ini ku ternyata sampai wis rodiah, sampai wis mardiah. Ini ku seenek. Jauh bagian itu lah teman-teman. Mulanya ku jadi curiga terus. Dan yang gak curiga, paman rodiah an nafsi. Paman mengkotai sopo wangku rodiah. Ridho sopo man an nafsi saking nafsu neman. Istahsana mongkongan kebagus sopo man. Halah ing tingkae nafsu wasakana lan banjur meneng anteng manggon sapa man ilaiha maring nafsu. Dia merasa sudah tenang, enggak punya tanggungan, bahwa nafsunya sudah baik, wis apik tenang, nafsuku saiki wis ora perlu dicurigai. Mulane mau ngomong apa-apa ya kudu tak turuti. Dadi lek ngomong sesuk kudu ning blitar. Wis apa Mugo biasane nafsune nek njaluk ngono kuwi ning duta enek apa-apa sing manfaati. Sesuk ngoten wis budal ning duta, tibake ning kono ora enek apa-apa. Jenenge nafsu. Ubahe sekedar ning kono sembayang karo wong, terus petuk kenalan wong anyar. Suwe-suwe jak nglencer ora ning duta tok, suwe ning karang kates. Suwe terus dolan ning dia wis entek kabeh, rusak kabeh, ruwet kabeh. Kadang-kadang muncul sifat nafsu hasute. Mboten mesti munculnya niku, mboten mesti. Pokoknya sampeyan jalo bagian. Dan nek dituruti anteng ngoten niku terus merasa bahwa dia sudah paling benar, apa meneh kabeh do ngelem. Kabeh do manut, keluargane kabeh wis suyut ning ndeke, wis gak wani bantah. Sampai bojone diwayo ayo ora wani bantah. Moro tuane gak wani ngelingno. Sudah istilahnya sudah di puncak menjadi top leader, menjadi pemimpin puncak, maka dia merasa bahwa aku jadi Gusti Allah yang ibaratnya, tapi gak saja jadi lah anak wong liya sing ditunduki keluarganya, adalah keluarganya sing tunduk wong liya apa ngamuk setengah mati. Nah, gak terasa maka muncul hasud. Nah, aku tuh hati-hati betul. Contoh sing penak kaya kula ngene lho, sing penak iki sampeyan nek pengin roh, contoh sing gampang ya kaya kula. Pokoke ngene pas kula pun mulai terkenal ya, direkam ngaji to radio, wabeh to ngelem kula. Terus kok moro-moro enek kiai liya. Yo ngaji iki kan kaya kula yo laris, iku ati kula iso lho, lek ati aku. Nggih, mengke kula lapor mai to, iku mas yo ngaji iki kan ora bener. Kuwi lho. Wis ngapa? Saya sudah bawa latih dulu nafsu pula bahwa kebenaran itu bisa kemana-mana dan bisa dimana-mana. Betul. Saya sudah dilanggar lagi. Mana dia? Hati-hati banget tu dulu. Jadi orang kata semua. Saya ini bawa harus direkam macam radio. Jadi tantangan baru bagi saya. Tantangan untuk menekati kuat. Kau gila. Kau ni kau dapat dini sampai mawar. Kau masih mau. Dia belajar, jenengan cengur ini dia belajar. Bareng-bareng. Hati-hati ya tadi. Wa man istahsana. Wa man utai sopun ku istahsana ngang kebagus sopun man kala nafsu ing tingkai nafsu nema. Wa sakanalan bajur man hun sopun man ilahi mare nafsu. Istaulat mongko nguasani alaya ing atas man. Apa sing nguasani al-ghaflatu lalu. Mesti takok, sopun aku. Aku kok. Lali nek dhek iki kawula, lali nek dhek iki oleh tugas, lali nek dhek iki menapa diparingi ora melok duwe, lali nek kabeh iki mung titipan. Terus ragupane sudah semakin penuh dalam hati, wa fil ghaflah lan kelawan lali mau yang syarifu mongko moh apa kalbu atine atine abet moh kan tafakkur di saking ngeritik. Tafakkur itu niti-niti. Wal muraati lan tegese jaga likhawatine maring pura-pura krentek keman. Maka lan duwe krentek apa-apa enggak pernah diteliti, duwe krentek apa-apa langsung dijani, langsung ACC ya. Ya. Ya, mun ora tau diprotes blas. Mergo napa wis menganggap kalau dirinya sudah terbaik. Sampai akhirnya dia bapaknya Rumsau. Terus kalau dia harus jadi kiai terkenal, semanu, sahakar pediwi. Betul. Sholat kodok, barang diserani bujurnya ikutan ngamuk. Aku ini kiai, terus ngerti lah kodok itu haram, terus ngerti. Tapi uang kalau kalau itu gelek, barang mau sohabek terus. Jadi itu gelek balik, itu bisa. Karena terus merasa bahwa dia begitu itu terbaik. Lah dia malah enggak lagi. Secara enggak sadar maka dia enggak pernah ini mengoreksi kretek hati. Betul. Fatafun. Nah, kalau sudah enggak ada yang ngeriti, enggak ada yang ngilingno, enggak ada sing sampai nuwun sewu, munggah masjid nganggo sandal malah dikendel-kendel itu lho, kiai kendel tenan. Tenan aja wali tenan yo kuwi. Munggah masjid sandale gak dicoploi lek gak wong jangkep gak wani kuwi. Akhirnya kalau wis jane sing kritik nglakoni elek pun digetake karo wong-wong. Ngoten. Bagaimana yang terjadi fatafuru? Moko dadi ubah-ubah. Moko dadi bergerak kina izin nalikane iki ora tau dikritik, apa sing ngobah-obah dawa'i syahwati, daya tarik syahwat alal abdi ngatasi kawula, maka dia akan merekayasa alah kadar wong ngarani aku apa ya. Masih ngeteni bujune wong malah dianggap ngalah barokah lho ngeteni bu. Mungkin sos-sos malah lek perlu mboten napa-napa iki anak kula pun anu sik kandhane bojoku iki wis papat mboten napa-napa ngalah barokah iki. Mungkin lek anu wis sempeteng lak mungkin putu kula lak putu wali. Umat lah menurut ini, maka syahwatnya yang muncul tidak terasa dia jatuh masuk lagi ke dalam benturu Allah Subhanahu Wa Taala. Walai salana urano indah wana sandingi abad apa semuk minal murokobati saking pengawasan watak kiri dan peringatan apa semuk urano ma barang ya depau kang bisa nolak apa ma haing nafsu di kelawan ma di kelawan abad wayak hurulan bisa meksa apa ma haing nafsu nafsu syahwatnya gak ada yang bisa ditolak sekali punya keinginan selalu harus keturutan. Berapa? Mus gak enak sing iso ngritik, gak enak sing iso ngelingno, gak enak sing iso ganggu gugat. Seluruh kata-katanya harus jadi kenyataan. Lho, den. Fatasiru mongko dadi apa syahwatu syahwate, dadi ku walibatan menang lahu maring abet bisa babi dadi ka kelawan sebab mengkono-mengkono gak tau ngritik nafsune. Waman ghalabat hu. Waman utai sopengku walapat us menang us melindih hu ing man apa syahwatu syahwate man indin bianek wong syahwate menang mesti wakwa tumibo sopo man tumibo fil maasi yang dalam pura-pura kemaksiatan lama halata hal yang mesti mesti wong ngangger syahwate gak terkendali mesti maksiat. Syahwat itu apa? Kesenangan-kesenangan kesenangan ngeloni bantal kok gak terkendali ya mesti sholatnya kodok. Kesenangan mangan gak terkendali mesti rakwat puasa Ramadan. Terus saya sendiri kesenangan bal-balan kok ora terkendali mesti sholat ngasar entek moro-moro maghrib. Mungkin apa? Sekali wong niku wis seneng maka seneng itu jadi komandan. Ketika seneng itu jadi komandan maka segala sesuatu yang gak nyeneng no, menjadi musuh. Kalau itu musuh, maka mesti gak direken. Sing direken mesti sing ngomando dia. Karena komando niku syahwat, dan syahwat itu dari nafsu tadi, mesti ngajak sing melanggar aturannya Gusti Allah. Wis patokan. Nah, lek sampean urut dari belakang lagi, wa aslu dzalika. Utawi asale mengkono-mengkono munculnya keberanian maksiat, kulu sekabiane dzalik, iku ridho ridhone abet, anafsi saking nafsune abet. Berarti proses awalnya tadi kan gara-gara butuh curiga tadi. Dan setiap saat curiga, maka nafsu juga harus hati-hati. Nafsu ini butuh hati-hati. Buke disalahkan, aku jaluk ini buke dikonangan. Akhirnya nafsu ini anteng, terus saya gak jaluk. Mutmainah ini, wow. Suwali waman utawi sopo wong. Ikulam yardo narido sopo man anafsi saking nafsu ini man. Lam yastahsin mongko orangan debagus sokoman halaha ing tingkai nafsu walam yaskun lan ora anteng sokoman ilaiha mari nafsu waman utai soko wongku kanano sokoman ono kubiadal wasi kelawan iki sifat ora tau nanggep apik ning nafsu ni nafsu ni ngarani apa ini boten ngerti ini sih sik berlebot kepentingan lho. Loh, mata. Saya itu sama dengan satu dia rusak blitar kene wis. Wong paling sepo disungkane mek sampean tok. Eh justru dia mundur. Nafsu dia sing mundur tapi orang ngomong ning arep wong sing lem. Iya ngene iki aku dilem ngene iki kudu hati-hati ngene. Nafsu iki bahaya ini. Lah wong wis selalu kritis terhadap diri sendiri. Karena mongko ana sapa nafsu sapa man ana iku mutayakkizun swaspada gumregah mutanabbian tegese selalu bangkit selalu siap litawariki maring pira-pira perkara kang anyar teko wal awari dilan tegese pira-pira perkara kang anyar teko sifat-sifat baru sing dadakan moro ngajak nyeleweng gitu lho mesti konangan mergo selalu teliti. Tapi lek sing mboten teliti kaya dhewe wau, usaha wis lakone geleng-geleng maksiat terus rumangsa apik. Ngoten. Tapi lek sing wong gak rido, genah-genah apik iku sing iso oleh celah yang jelek. Sebenarnya zaman wis jamaah wis tertib. Iya, aku lek jamaah iki wis tertib. Cuma ngene iki. Jamaah kuwi sing sering ya terus mulai rukuk nomor loro terus kelingan tuku. Jadi aku saiki iso belajar lho, Mas. Seurung iso lho aku. Jadi blak-blakan nek ngomong karo koncone sing akak kuwi dia mampu membuka kejelekan dirinya. Membuka kekurangannya. Dan itu dalam rangka untuk memperbaiki diri, terus untuk meningkat. Wa tayakudi lan dengan gumregah awas wa tanabu lan selalu bangkit ya tamakan umoko dadi nguasani sapa man nguasani min tapak kudi khawatirihi saking niti-niti kerenteke man wa muraatiha lan jaga ing khawatir. Akhirnya setiap kerentek, setiap nafsu, setiap keinginan, setiap rencana, setiap pikiran yang muncul selalu diteliti sedemikian rupa harus betul-betul segaris, sejalan menurut aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu gak pernah dibagi. Ya niku akhirnya jadi terus dia terus. Bani kadang-kadang ini Nabi pun jadi Nabi karena jadi Nabi ini jepang dah salat tahajud sampai sukunya abu nangis abu doa ini itu karena kanji Nabi Mbak saya curiga terhadap diri sendiri walaupun itu sangat jaminan ke Allah hufirullah laka mata kodama minggang itu di Ngapura dosanya di Ninggu sini Allah tapi terus kanji Nabi membaca istighfar setiap hari minimal 100 kali maka kanji Nabi saya curiga nafsu ini. Mungkin-mungkin kalau banyak dengan setia paling ibu tulung untuk Allah sakit mendalek ni nafsu mengarahkan laku ni nafsu tumucu dumateng karidani pun Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tekap jalan ke demawar untuk kita tutupkan itu bersesarkan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.